Kakak Injing menjelang siang. Menjelang siang, Mbak. Kakak, kakak. Kakean namang wis ngblancani merang beri kang kang telang menang tenang berasi ente jandangi miri belaan kona lekang belaan di sang-sang bersulung ngalor ngitu sepi objekan di utang sulung janji yo kadung mare bayaran utang iki lho Kang wis sak gunung utang wae nambah sementing tak bare sing kena utangi asik. Kentan jembut isun mana kawene kesel nono liane tati wong makan cokep pacut rupu-rupu gedang rupu nipiani nangka nangka-nangka landang waring pagere tangga using pisau atang isun sing apu-apu ala dati rondo timbang sing tuweni lonjo. Apa ya ying? Sak durunge rabi ini aku mbak ya penggawe sih aja gomek marah-marah rabi ya salah gelap mo kayak gini ini dadine kakak aku ora mau belanja. Kakean ngomong wising belanja ni morang murik kakak telang menong tenang berase entek yandangi mirik teh sampe disenggol tikus el kan bisa miring apa? Angsa bersulung lor ngitu sepi objekan di utang masulung janji yo kadung mare bayaran utang utang isin tang kambi bek ledi ya tutupi sarung ae iya kakak utang utang wae ya wes aku tak matung wae kan. Gak apa-apa, panas-panas, gak apa-apa. Tak berani ya, tenang ya. Asik. Nang tak kalah ngondok kentang Yohang ono rambute iku arane kentang Riko tati wong lanang tanggung jawab iku arane lanang aku Yohang mentor rupane yo rogondo rambute iku arane Ison mana gawe ne kesel nono liyane dadi wong wadon cokep bacot. Roba-roba kejangku duwe ngejani nangka nangka-nangka landang waring pagere tangga o sing pisah dan musan sing apu-apu wo alo tadi randetin dan sing duwe ngelonjo. Terus manten kami sami kita mulai rencana-rencana kita mulai ngapuran kita kata kau senang hati ni, esok. Dadah. Tok tok tok tok. Hilang.